Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri menyelimuti. Hilang pandangan di dalam mata, bayanganmu menepi di angkasa. Entah berapa lama kau di sana, sehingga diriku ingin bersua. Korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu. Membuang waktu bersama mimpi, walaupun sepi takkan berlalu. Pada malam ku titipkan salam untuk dirimu yang aku sayang. Semoga cinta kita kan abadi, sampai mati ku akan menanti. Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri.